Bagai air, ku memberi sejuk di jiwamu, mengalir tak henti, membasahi seluruh nurani. Ku datang saat kau mencari di mana kasih yang sejati. Tahukah kau begitu besar cintaku padamu yang tak mungkin kan berkurang sampai kapanpun juga. Bahkan saat engkau tak peduli, yakinlah ku tiada berubah. Tiada pernah berubah, biar bumi berlalu. Ku tiada berubah, ku tiada pernah berubah, biar langit bergoncang. Ku tiada kau begitu besar cintaku padamu yang tak mungkin kan berkurang sampai kapanpun juga. Bahkan saat engkau tak peduli, yakinlah ku tiada berubah. Tiada pernah berubah, biar bumi berlalu. Ku tiada berubah, ku tiada pernah berubah, biar langit bergoncang. Ku tiada berubah, bawa padaku seluruh hidupmu. Ku kan selalu bersamamu. Ku tiada pernah berubah, biar bumi berlalu. Ku tiada berubah, ku tiada pernah berubah, biar langit bergoncang. Ku tiada berubah, ku tiada pernah berubah, biar bumi berlalu. Tiada berubah, ku tiada pernah berubah, biar langit bergoncang. Ku tiada berubah.